sini ku menggenggam takdir di tanganku. Aku coba menahan tak menangisimu. Di bait pertama, di bait pertama, sekuat kaki ini mencoba berlari, tetapi hati ini menuntunnya kembali ke bait pertama, ke bait pertama. Pertama, sekuat kaki ini mencoba berlari, tetapi hati ini menuntunnya kembali ke bait pertama, ke bait pertama. Coba menahan tak menangisimu.